ku cari kekasih yang baik hati. Satu tahun ini ku sendiri merasa sepi, dan kau datang tepat waktu di saat ku butuh kamu. Dan kau menjadi pengobatku, jantung hatiku. Sedikit kecewa setelah ku tahu kau sudah ada yang punya. Aku suka pacaran, membuatku mabuk kebanyakan, dan terima cintaku. Kau putuskan saja pacarmu. Aku suka pacaran, membuatku mabuk kebanyakan, dan terima cintaku. Lalu putuskan saja pacarmu. Aku suka pacaran, membuatku